بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan karya Syekh Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita insyaAllah di hari ini akan membaca ayat 26 insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa fi hadhihi al-ayatil karimati dhikrul mubashshiri wal mubashshari wal mubashshari bihi was-sababil musili li hadhihi al-bisharati wal mubashshiru huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummatihi wal mubashsharu هم المؤمنون العاملون الصالحات والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسهل وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى أصلها فذلك أول البشرى فذلك أول البشارة وأصلها ومن بعده البشرى عند الموت ومن بعده الوصول إلى هذه النعيم المقيم نسأل الله من فضله. كتب الله رحمه الله تعالى. Ini masih ayat kemarin yang di atas. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففي هذه الآية الكريمة di ayat yang mulia ini yaitu yang kemarin ذكر المبشر di dalamnya terdapat penyebutan al-mubasyir yang memberi kabar gembira. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah perintahkan beliau basyir, berilah kabar gembira. Dan orang yang menduduki kedudukan Nabi dari orang yang menyampaikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mubasyir disebutkan yang diberikan kabar gembira. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wal mubasyir dan yang diberi kabar gembira dengannya, tentangnya, yaitu surga yang disebutkan annalahum jannat, itu kabar gembiranya. Wastababul musil lihadil al-bishar, dan terdapat penyebutan sebab yang akan mengantarkan kita kepada kabar gembira itu. Fal mubashir huwa rasul wa man qama maqama min ummat, yang memberikan kabar gembira adalah ar-rasul, dan siapa saja yang menduduki kedudukannya dari umatnya yang menyampaikan agama Allah. Wal mubasyyirhum al-mu'minun, yang diberikan kabar gembira adalah mereka orang-orang yang beriman. Al-amiluna shalihat, orang-orang yang mengamalkan amalan soleh. Wal mubasyyir bih, yang diberikan kabar gembira dengannya adalah al-jannatu al-mausufatu bitilka asifat, yaitu surga-surga yang disifati dengan sifat-sifat itu sebelumnya. Ada pohon, ada sungai mengalir di bawahnya. Wasababul musil lidzalik, sebabnya akan mengantarkan pada hal tersebut adalah wal iman wal amal soleh, yaitu iman dan amal soleh. Fala sabila ilal wusuli ila hadhihi bisyara illa bihima, tidak ada jalan untuk sampai kepada berita gembira ini kecuali dengan keduanya ini, yaitu kita beriman dan beramal-amal soleh. Wahada a'adhamu bisharatin hasilatin aliyadi abdulil khalq, ini adalah kabar gembira yang paling besar. Karena berita gembira dengan surga, tidak ada yang lebih besar daripada itu berita. berita dengan surga yang ada dari tangan makhluk yang paling mulia, yaitu dengan sebab yang paling utama. Itu yang digempa kabar beritakan adalah surga, yang memberitakan adalah nabi. Sebabnya adalah sebab yang paling utama, yaitu beriman dan amalan soleh. Wafihi, dan padanya, kata beliau dalam ayat ini, wabashiril ladina amanu wa amilus solihah. Dalam ayat ini terdapat istihbab, anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberikan semangat kepada mereka untuk beramal. Jadi di ayat ini kita lihat tidak boleh membuat orang putus asa. Kita harus selalu memberikan apa? Kabar gembira kepada mereka dan memberikan semangat kepada mereka untuk beramal-amal soleh. Fadhalika awal bisyara wa aslah. Itulah awal kabar gembira dan asal daripada kabar gembira. Iya. Wa man badahu al-busra indal maut. Dan wa min ba'dihi, dan dari setelahnya adalah berita gembira setelah ketika orang meninggal. Dan ketika orang meninggal, orang-orang beriman ketika meninggal turun kepadanya malaikat. Iya. Memberikan kabar gembira kepada mereka. Wa min ba'dihi al-wusul ila hadzal na'im al-muqim. Dan dari setelahnya ya sampai kepada nikmat yang terus menerus ini, yaitu surga. Nas'alullaha min fadlih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Lanjut. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sampai situ. Baca di bawah. Tsumma qala syekh rahimahullah yaqulu ta'ala inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ay ayya mathalin kana ba'udatan fama fawqaha li istimalil amthali 'ala al hikmati wa idahil haqqi wallahu la yastahyi min al haqqi wa ka'anna fi hadha jawaban liman ankara Dorbal amthali fil asya'il haqirati wa taradu ala Allahi fi dhalika falaysa fi dhalika mahallul tiradin bal huwa min ta'limillahi li ibadihi wa rahmatihi bihim fa yajibu an tatalaqqa bil qabuli wa syukri wa lihada qala fa ammal ladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa yafhamunaha wa yatafakkaruna fiha. Fa'in alimu mashtamalat alaihi ala wajhi tafsili izdada bidhalika ilmuhum wa imanuhum wa illa alimu annaha haqqun wa mashtamalat alaihi haqqun wa in khafi alaihim wajhul haqqi fiha li ilmihim bi anna allaha lam yadribha abatan bal li hikmatin baligotin wa ni'matin sabigotin. Wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala fayataridhuna wa yatahayyaruna fayazdaduna kufran ila kufrihim kama zadadal mu'minuna imanan ala imanihim wa li hadza qala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran fahadhihi halul mu'minina wal kafirina inda nuzulil ayatil qur'aniyyati. Qala ta'ala wa idza ma uzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ فَلَأَعْظَمَ نِعْمَةٍ عَلَى الْإِبَادِ مِنْ نُزُولِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ وَمَعَ هَذَا تَكُونُ لِقَوْمٍ مِحْنَةً وَحِيرَةً وَضَلَالَةً وَزِيَادَةَ شَرٍّ إِلَى شَرِّهِمْ وَلِقَوْمٍ مِحْنَةً وَرَحْمَةً وَزِيَادَةَ خَيْرٍ إِلَى خَيْرِهِمْ فَسُبْحَانَ مَنْ فَاوَتَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَانْفَرَدَ بِالْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ ثُمَّ ذَكَرَ حِكْمَتَهُ وَعَدِلَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ حِكْمَتَهُ وَأَدْلَهُ فِي إِضْلَالِهِ مَنْ يُضِلُّ فَقَالَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسول الله الذين صاروا الفسق وصفهم فلا يبغون بها فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة والفسق نوعان نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية بيت ما شاء الله كتاب النبي صلى الله تعالى الله سبحانه وتعالى بالفرمان إن الله لا يستحي هي ini ayat 26 sungguh Allah Subhanahu wa taala la yastahi tidaklah malu. Ini penetapan sifat malu bagi Allah. Ini ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat apa? Malu. Tentunya kita tetapkan itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tanpa membagaimanakan, tanpa menolak, tanpa menyerupakan dengan sesuatu. Artinya kita katakan Allah memiliki sifat malu. Sifat malu itu bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Inna Allah la yastahi, Allah tidak malu. Ayat riba masalan ma, untuk membuat perumpamaan apa saja. Ba'udotan sama fauqoha, apakah berupa ba'udot? Seekor lalat atau apa yang di atasnya. Artinya Allah tidak malu walaupun contoh yang dibuat adalah contoh yang kecil. Dan yang diinginkan adalah bagaimana hamba paham akan contoh itu. Ya, hikmah darinya. Fa'ammal ladina amanu, maka ada pun orang-orang beriman. Maksudnya ini setelahnya rincian terhadap penerimaan hamba terkait dengan contoh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pun orang-orang yang beriman. Faya'alamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka langsung yakin bahwasanya itu adalah al-haq dari mereka. Ini orang beriman. Apapun contohnya, itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman, mereka akan bilang amanna bi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya dari Rabb kami. Semuanya dari Rabb kami. Ini orang yang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir tidak beriman. Fayaquluna madza arada Allah bihadza matal. Malah bertanya. Mereka akan berkata, apa yang Allah inginkan dengan contoh ini? Iya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan dengan sebabnya banyak dari manusia. Dan Allah memberikan hidayah dengan sebabnya banyak dari manusia. Ini kalau ada contoh. Wa may yudillu bihi ilal fasikin, dan tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebutan terakhir sebab dan golongan yang sesat. Dari pencontohan itu, kata beliau rahmatullah yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ay ayu mathalin kana." Yaitu contoh apapun. Allah tidak malu membuat contoh apapun. Jadi mathalan ma ay syai'un ma, sesuatu apapun berupa contoh. Ba'udatan fama fawqaha, apakah lalat atau apa yang di atasnya? Listimalil amsali alal hikmati, karena perumpamaan-perumpamaan itu, contoh-contoh itu terkandung di dalamnya hikmah. Wa idahil haq, dan menjelaskan yang hak. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari al-haq. Wa ka'anna hadha jawaban liman ankara darbal amsal, dan sepertinya ini adalah jawaban terhadap orang-orang yang mengingkari pemberian contoh perumpamaan fil asya'il hakirah, di perkara-perkara yang hina. Wa taradu 'ala Allahi fi dzalik, dan mereka memprotes, mengkritik Allah atas hal tersebut. Falaysa fi dzalika mahal ittirad, itu tidak, bukanlah tempat Allah dikritik padanya. Bal huwa min ta'limillah, bahkan pemberian contoh perumpamaan itu adalah merupakan pengajaran Allah kepada hamba-hambanya dan rahmat Allah kepada mereka, maka wajib untuk diterima dengan penuh penerimaan dan kesyukuran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan demikian. Wali hadza qol, oleh karena itu Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin itu adalah al-haq dari Rabb mereka. Fa yafhamunaha wa yatafakkaruna fiha, mereka memahaminya dan mereka memikirkan contoh itu. Fa in alimu mastamalat alaihi ala wajhi at-tafdil izdada bidzalika ilmun wa imanun, masyaallah. Kalau mereka mengetahui, bisa memahami apa yang terkandung dalam contoh itu secara tafsir, secara rinci, maka akan bertambah ilmu mereka dan bertambah keimanan mereka. Wa illa, kalau mereka juga tidak paham dengan contoh itu, alimu anna haqqun, dia yakin itu adalah hak. Jadi dua-duanya ada faedahnya. Kalau dia paham, akan bertambah keimanan dan ilmunya. Kalau tidak paham, maka dia akan yakin itu adalah hak. Iya. Wa in khufi alaihim wajh al-haq, kalau samar baginya sisi kebenarannya dan contoh itu fiha, maka la'alimahum bi anna Allah lam yadribuha abasa, maka mereka akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuatnya secara sia-sia. Bahal hikmatin balighah, bahkan Allah buat itu ada hikmah yang dalam. Wa ni'matin sabiqah, dan nikmat yang luas, nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bi hadza makan, adapun orang-orang kafir, mereka akan berkata, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam contoh ini? Fa yataridunna, maka mereka menentangnya. Wa tahayyarun, malah mereka ragu terhadapnya, karena mereka malah bertanya, apa yang Allah inginkan dari contoh ini? Jadi malah keraguan yang ada. Fa izdadu kufran ila kufrihim, maka bertambah kekafiran mereka bersama dengan kekafiran mereka yang ada. Kama izdadal mu'minuna imana ala imanihim, sebagaimana orang-orang yang beriman bertambah keimanan bersama keimanan mereka yang ada. Oleh karena itu Allah berfirman, yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan dengan sebabnya kebanyakan orang. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebabnya juga banyak orang. Fahadihi halul mu'minin, inilah keadaan orang-orang yang beriman. Wal kafirin, dan orang-orang kafir inda nuzulil ayatil Qur'aniyah. Ketika turun ayat Al-Quran. Jadi ketika turun Al-Quran ada dua golongan. Ada yang bertambah keimanannya dan ada yang bertambah kekafirannya. Orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya dengan baca Al-Quran. Sementara orang-orang kafir akan bertambah kekafirannya dengan berpaling dari Al-Quran. Dengan berpaling dari Al-Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan satu surat. Fa minhum man yaqul, maka di antara mereka ada yang berkata, ayyukum zadatu hadhi imana? Siapa di antara kalian yang ini menambah keimanannya? Iya. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat yang turun itu akan menambah keimanan mereka. Wahum yastabshirun. Dan mereka bergembira. Ini orang beriman. Bertambah keimanannya dan bergembira. Orang beriman itu bergembira dengan adanya ayat yang dia tahu. Adanya surat yang dia tahu. Itu ciri orang beriman. Gembira kalau tahu hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amman ladina fi kulubihim marad. Adapun orang-orang yang dalam penyakit, dalam hatinya ada penyakit. Fazadatuhum rijisan ila rijisihim. Maka itu surat yang turun itu menambah mereka kenajisan mereka bersama kenajisan yang ada. Wa matu wahum kafirun. Mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Fala a'adham ni'mah. Fala a'adham ni'mah. Tidak ada nikmat yang paling besar. Alal ibad kepada hamba. Min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Daripada turunnya ayat Qur'an. Nikmat terbesar untuk kita adalah Al-Quran ini. Nikmat terbesar untuk kita adalah Al-Quran. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada Al-Quran ini yang diberikan kepada kita. Wa ma'ahada takunu liqaumin mihnah. Wahiroh wa dolala wa ziyada syarrin ila syarihim. Tapi bersamaan dengan itu, Al-Quran yang turun ini, dia akan menjadi untuk sebagian orang cobaan, keraguan, kesesatan, dan bertambah kejelekan kepada kejelekan yang ada. Sekelompok orang, wali qaumin mihnah, untuk sekelompok orang lagi, dia adalah ujian, rahmat, dan bertambah kebaikan bersama kebaikan mereka. Subhanallah, maka maha suci Allah, man fawata baina ibadih. Maha suci Allah yang membedakan antara hamba-hambanya. Man farada bil hidayah wal idlal. Yang bersendiri dalam memberikan hidayah dan memberikan kesesatan. Maha suci Allah. Tsumma dzakara hikmat wa adlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya dan keadilannya. Fi idlali man yudil, dalam menyesatkan siapa yang dia sesatkan. Faqol wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Allah tidaklah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Inilah keadilan Allah. Memang yang disesatkan yang berhak untuk disesatkan. Yaitu al-fasikin. Siapa al-fasikin? Ini makna al-fasik. Al-kharijin an ta'atillah. Al-fasik adalah yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-mu'anidina li rasulillah. Yang menentang rasul Allah. Setelah tahu. Alladina sarul fisq wasfuhum. Yang sarul fisku wasfuhum. Kefasikan itu sudah jadi sifat mereka. Pokoknya ada apa-apa keluar dari ketaatan kepada Allah. Sudah jadi sifatnya. Fala ya bagu nabi ibadalah. Mereka tidak mengharapkan lagi penggantinya. Faqada hikmatahu, maka hikmah Allah mengharuskan idlalahu. Kesesatan mereka. Karena mereka tidak mau mendapatkan hidayah. Fala mazzaq wa zaqa Allah qulubahum. Tatkala mereka sesat, Allah sesatkan hati mereka. Iya. Li adami salahiyatihim lil huda. Karena mereka tidak cocok dapat hidayah. Karena setiap datang petunjuk, berpaling. Datang Al-Quran, berpaling. Datanglah ayat berpaling. Iya, enggak cocok untuk dapat petunjuk. Kama qadafadlah. Sebagaimana juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan wa hikmat dan hikmahnya. Hidayat amani tasaffa bil iman. Untuk memberikan hidayah orang yang bersifat dengan keimanan. Wa tahalla bil amali salihah. Dan berhias dengan amal-amalan soleh. Ada yang dia tahu diamalkan semampunya. Ini sebab hidayah. Ya. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan apa? Hidayah dia di jalan-jalan kami. Jadi orang yang mau beramal, itulah yang diberikan hidayah. Itu yang diberikan hidayah. Itu semuanya begitu. Yang mau beramal, itulah yang dapat hidayah. Itulah yang dapat hidayah. Ya. Yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, wal fisqu nau'an. Kemudian belum menjelaskan kefasikan itu ada dua. Orang fasik itu ada dua. Ada naun mukhrijun minal milah minad din. Ada jenis kefasikan mengeluarkan dari agama. Wal fisqu al muqtadi lil khuruj minal iman. Dia adalah kefasikan yang mengharuskan untuk keluar dari keimanan. Al-madhkuru fi hadhil ayah. Yang disebutkan dalam ayat ini, misalnya. Ayat ini. Orang-orang kafir, ketika Allah membuat percontohan, mereka hanya bilang, apa? Mada aradallahu bihada masalah. Malah menentang. Ini ucapan untuk menentang Allah. Tidak beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini mengeluarkan dari agama. Wana ungoir mukrij minal millah. Ada jenis kefasikan tidak mengeluarkan dari agama, tidak mengeluarkan dari keimanan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik dengan satu berita, maka tabayyun dulu. Tabayyun dulu. Ini kalau orang beriman, kalau orang kafir tidak perlu tabayyun. Tidak perlu apa? Tabayun. Ini orang fasik. Yang fasiknya tidak keluar dari apa? Keimanan. Kita tabayun. Ini penjelasan beliau, Masya Allah, dari ayat yang ke-26. Kita cukupkan, Insya Allah, besok lagi, baru kita lanjut. Atau lusa nanti, pertemuan berikutnya, hari Senin, baru kita lanjut lagi. Di ayat berikutnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan.